Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin jamu ramuan cinta yang lagi viral dong bun. Ini dia guys, jamu ramuan cinta ala Ustadz Zaidul Akbar. Ada yang suka gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini bagus banget untuk kesehatan, untuk program hamil, untuk diet. Subhanallah, tubuhnya seperti dapat stem cell, tanda kutip. Mahnya insya Allah akan benar, perutnya akan benar. Kemudian itu lama-lama diminum juga kolesterol akan turun, insya Allah. Darah tinggi juga akan distabilkan, asam urat apalagi insya Allah. Jadi banyak banget manfaatnya guys. Wow, amazing. Oke. Yang penasaran, yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 4 jenis rempah. Dan untuk perbandingannya itu menurut beliau adalah jahenya 1 bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya 1/3 bagian, serainya 1/5 atau 1/4 bagian. Oke. Berdasarkan rumus tersebut, ini saya menggunakan 1 bagian jahe, yaitu sebanyak 600 gram. Kemudian setengah bagian kunyit, yaitu sebanyak 300 gram. Lalu 1/3 bagian lengkuas, atau setara dengan 200 gram. Kemudian yang terakhir, yaitu 1/4 atau 1/5 bagian sereh, yaitu sekitar 120 sampai dengan 150 gram. Sesuai selera ya. Pastikan rempahnya ini sudah dicuci bersih, dan selanjutnya, iris tipis keempat rempah tersebut seperti ini. Dan setelah diiris tipis begini, berikutnya ini tinggal dikeringkan dengan cara di oven di suhu rendah atau sedang dengan setelan oven masing-masing. Oke, panaskan oven terlebih dahulu, tempatkan irisan rempah di atas loyang, dan ratakan seperti ini. Selanjutnya, panggang. Karena ini ovennya itu cukup besar, jadi rempahnya itu di oven di suhu 150 derajat Celcius dengan menggunakan api atas bawah. Jika menggunakan oven kecil, biasanya sih suhu rendahnya itu di kisaran 80 sampai dengan 100 derajat Celcius. Jadi memang beda settingan ya. Panggang hingga kering. By the way, untuk pembuatan jamu ini sebaiknya rempahnya itu tidak dikeringkan dengan sinar matahari langsung ya. Karena ternyata jika dijemur langsung, kandungan bahan aktifnya itu bisa rawan rusak karena sinar ultraviolet. Catat. Dan agar keringnya itu bisa merata, sesekali buka oven dan aduk-aduk seperti ini. Lanjut dipanggang hingga kering. Oke guys, setelah dipanggang sekitar 3 jam lebih, sekarang rempahnya itu sudah benar-benar kering ya. Nah selanjutnya, ini tinggal dihaluskan hingga lembut menggunakan blender khusus bumbu seperti ini. Masukkan secukupnya rempah yang sudah kering. Kemudian blender hingga halus. Agar hasilnya itu lebih maksimal, sebaiknya rempahnya ini di blender sedikit demi sedikit saja. Oke, ini dia hasilnya. Bubuk ramuan cinta sudah jadi. Nah, agar awet lebih lama, setelah di blender, sebaiknya tempatkan bubuk ramuan cinta ini di dalam wadah tertutup. Jika disimpan di wadah tertutup, di suhu ruang, bubuk ramuan cinta ini bisa tahan hingga 3 bulan. Sementara untuk cara mengkonsumsinya itu sendiri, agar khasiatnya itu lebih maksimal, kita bisa mencampurkan sedikit garam Himalaya seperti ini. Fungsi garam Himalaya ini adalah sebagai mineral alami, antimikroba, menghilangkan racun dalam tubuh, dan lain-lain. Yang pastinya cocok banget dipadukan dengan ramuan cinta yang kita bikin tadi. Selain itu, agar khasiatnya itu lebih bagus, kemudian rasanya itu juga semakin enak, kita bisa menambahkan secukupnya madu murni sesuai selera. Atau bisa juga menggunakan caranya Ustadz nih guys. Blender dengan kurma. Kurmanya dibuang bijinya, blender. Buat dapat manisnya, tapi kurma sebenarnya bukan cuma urusan manis doang. Dalam kurma ini, dia mengandung banyak sekali bahan-bahan penting. Mulai dari zat besi, seratnya, asam amino, semua ada pada kurma. Jadi komplit banget ya manfaatnya. Selain itu juga kita bisa menambahkan perasan jeruk lemon, atau ditambahkan asam jawa kualitas super seperti ini juga boleh. Atau alternatif lain sebagai pemanis yang lumayan aman, kita bisa menggunakan gula batu. Intinya bukan gula pasir biasa gitu, sesuai selera saja ya. Oke, sekarang langsung saja kita praktekkan gimana cara membuat minuman ramuan cintanya. Masukkan 5 gram atau sekitar 1 sendok makan penuh bubuk ramuan cinta. Tuangkan air mendidih dengan takaran sekitar 400 sampai dengan 500 ml sesuai selera. Kemudian aduk rata. Dan diamkan sekitar 30 menit hingga semua ampas rempahnya itu turun ke dasar gelas. Nah, setelah turun begini, selanjutnya saring. Untuk ampasnya ini jika suka juga bisa digunakan untuk luluran. Jadi jangan dibuang ya. Oke, agar makin segar dan menyehatkan gitu. Tambahkan juga setengah buah jeruk lemon yang sudah diambil airnya. Atau bisa juga diganti dengan satu jeruk nipis yang diambil airnya. Kemudian sejumput garam Himalaya tadi, sedikit saja ya. Kalau kebanyakan nanti jadi oral deh. Kira-kira itu cukup 1/8 sendok teh saja. Dan untuk pemanisnya, saya menggunakan madu murni dengan takaran sesuai selera. Aduk rata. Masya Allah, yang ini seger banget dan pastinya juga sangat menyehatkan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini pastinya bikin nagih karena enak banget rasanya. By the way, jika menggunakan kurma sebagai pemanis, caranya kurmanya itu tinggal dimasukkan saja seperti ini. Kurmanya dibuang bijinya. Untuk jumlah kurmanya itu juga sesuai selera, bisa 3, 5, atau 7, suka-suka saja ya. Dan ini juga saya tambahkan 2 buah asam jawa yang sudah dibuang bijinya. Lalu blender halus. Nah, ini dia hasilnya. Jika di blender ternyata tekstur jamunya itu jadi terlihat memutih ya. But it's okay. Dan ini dia guys, perbandingan jamu ramuan cinta yang menggunakan pemanis madu dan yang menggunakan pemanis kurma juga dimix dengan asam jawa. Yang jelas, dua-duanya ini sama-sama segar banget dan menyehatkan. By the way, untuk pembuatan jamu ramuan cinta ini memang sedikit ribet ya guys. Karena kita harus mencuci bersih rempah-rempah, kemudian memanggangnya hingga berjam-jam. Selain itu juga pastinya jadi boros listrik. Nah, kalau mau lebih praktis, kita bisa meraciknya dengan lebih mudah dengan cara membeli bahan-bahannya dalam bentuk bubuk seperti ini. Tuh, lihat. Jika bahan jamunya itu sudah dalam bentuk bubuk seperti ini, pastinya juga bikinnya itu sama sekali tidak ribet ya. Dan untuk takarannya itu tetap sama ya. Yaitu dengan menggunakan perbandingan bahan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaidul Akbar. Oke, caranya yaitu masukkan satu bagian jahe dan ini saya menggunakan takaran 300 gram. Kemudian setengah bagian kunyit, jadi ini ditakar sekitar 150 gram. Lalu sepertiga bagian lengkuas atau kira-kira itu sebanyak 100 gram. Sementara untuk bubuk serehnya ini cukup sekitar 1/4 atau 1/5 bagian saja, yaitu sebanyak 60 sampai dengan 75 gram sesuai selera ya. Oke, aduk rata. Jadi deh. Jika menggunakan bahan baku bubuk begini, selain praktis juga hasilnya itu lebih banyak ya. Satu resep ini dengan penggunaan jahe 300 gram itu bisa menghasilkan sekitar 600 sampai dengan 625 gram bubuk ramuan cinta. Sementara yang di awal tadi dengan penggunaan jahe segar 600 gram itu ternyata hanya menghasilkan sekitar 170 gram saja. Karena jika bahan segar itu dikeringkan, susutnya itu lumayan banyak ya. Dan untuk tampilan hasil akhirnya itu juga tidak sama. Jika dipanggang sendiri, warna kuningnya itu lebih terang dan cantik. Sementara yang menggunakan bubuk rempah hasil beli, jadinya itu cenderung lebih gelap seperti ini. Cuma untuk khasiatnya itu insya Allah sama-sama dahsyat dan menyehatkan. So, mau menggunakan versi ribet dengan dipanggang sendiri begini? Atau yang versi praktis dengan cara cukup dicemplang-cemplung begini nih? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. By the way, jika untuk program diet dengan hasil yang optimal, sebaiknya meminum jamu ramuan cinta ini sehari sebanyak 2 kali, yaitu di pagi hari ketika perut dalam keadaan kosong, dan di malam hari ketika mau tidur. Dan agar hasilnya itu lebih efektif, sebaiknya juga dibarengi dengan mengkonsumsi chia seed seperti ini. Biasanya sih, kalau saya sendiri, chia seed-nya ini cukup dibuat minuman seperti ini ya. Jadi, ini 10 gram atau sekitar 1 sendok makan chia seed dilarutkan dengan 1 gelas air hangat, lalu didiamkan sekitar 30 menit. Untuk selanjutnya tinggal diminum beserta ampas chia seed-nya. Jadi, jangan ada yang dibuang ya. Karena chia seed itu sendiri sangat bagus untuk melengkapi kebutuhan serat harian kita, melancarkan pencernaan, membersihkan usus, dan lain-lain. Yang saya rasakan di saya sendiri ketika mengkonsumsi jamu ramuan cinta ini, di badan itu jadi lebih bugar, jadi nggak gampang sakit gitu. Di perut juga enak, jadi lancar BAB-nya. Dan pastinya juga yang dulunya saya pernah gendut sampai naik 20 kg gila. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan enteng karena turunnya itu sudah lumayan banyak sekitar 15 kg. Jadi emang mantap banget ya khasiatnya. Yang pasti semua juga bisa bikin dari rumah karena memang mudah bikinnya dan bahannya itu juga mudah dicari. Untuk khasiatnya, jangan ditanya deh. Silahkan dicoba sendiri dan dirasakan manfaatnya. Nah, kalau manfaatnya itu sendiri sudah dirasakan, ini juga bisa jadi ladang usaha yang menyehatkan juga menjanjikan. Wow, amazing. Okay, guys. Demikian tadi cara membuat jamu ramuan cinta dengan khasiat yang dahsyat ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.